Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala masih pada bab 6 haqqul jari wal wasiyatu bih. Wa'anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya nisa al-muslimat, la tahkiranna jaratan lijaratiha walau firsina syatin. Muttafaqun alaih. Wa'anhu ay wa'an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat, wahai para wanita kaum muslimin, wanita-wanita kaum muslimin, la tahkiranna jaratan li jaratiha, janganlah engkau atau kalian meremehkan, ya, terhadap tetangganya. Janganlah engkau sebagai seorang tetangga lalu engkau meremehkan tetangga yang ada di sebelahmu. Walau firsina syatin, walaupun ya seujung kuku syat, ya, seekor kambing. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada para wanita kaum muslimat untuk tidak mereka meremehkan, ya, tetangganya. Dengan melakukan, ya, sesuatu yang akan menyakitkan, mengganggu tetangganya. Walaupun itu adalah, ya, hal yang kecil, yang remeh. Ya. Atau juga, ya, janganlah seorang muslimat, ya, dia meremehkan tetangganya dengan dia tidak mau memberikan kebaikan kepada tetangganya, walaupun memberikan, ya, masakan yang berkuah dengan ujung kaki kambing, ya. Nah, jangan engkau remehkan, ya. Artinya dalam hadis ini, ya, bahwasannya apapun yang kita lakukan, naam, dalam rangka memberikan kebaikan kepada tetangga kita adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Naam. Apapun yang kita miliki dari rezeki-rezeki, maka kita jangan merasa ya. Naam, bahwasanya apa yang kita berikan itu tidak pantas ya. Naam. Karena kebaikan yang dilakukan kepada tetangga merupakan ya sebuah kesempurnaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Punya sedikit rezeki, jangan kita merasa oh, ini pasti tidak diterima. Ya. Wah, ini enggak enak, hanya sedikit. Atau ini ya, merupakan sayur yang bukan yang ya, sebagaimana yang terkenal di luaran ya. Ya, kalau di kita di sini mungkin ya sayurnya sayur bayam atau sayur kangkung, merasa ya, naam tidak pantas untuk memberikan kepada tetangga kita, tidak ya. Naam, dia merasa kalau memberi itu harus sayurnya sayur daging ya, atau sayur yang lainnya ya, tidak ya. Naam, apa yang kita miliki dari sedikit rezeki dalam rangka ya, naam, melakukan kebaikan kepada tetangga kita, maka itu merupakan ya, kesempurnaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ya, para wanita kaum muslimat ya, naam, meremehkan ya, perbuatan kebaikan kepada tetangganya. Ya, ataupun sebaliknya. Ya, dalam hal-hal dia mengganggu tetangganya. Ya. Jangan menganggap sesuatu remeh, ya. Membicarakan kejelekan tetangganya hanya mungkin masalah sampah selembar atau daun ya pohonnya jatuh ke tempatnya lalu dia bicarakan naam kejelekan tetangganya ya, jangan ya. Naam, maka jagalah perbuatan kita dan lisan-lisan kita terhadap tetangga kita ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man la ya'man jarahu biwa'iqahu. Iya. Man la ya'man jarahu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman terhadap ya, gangguan-gangguan yang dilakukan ya. Ya, ketidak ya, nyamanan yang dia lakukan. Naam, baik perbuatan maupun ucapan. Qala rahimahullahu ta'ala wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamna' jarun jarahu ay yaghriza khashabatan fi jidarihi. Thumma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ma li arakum anha mu'ridin wallahi la armiyanna biha baina aktafikum. Mutafaqun alaih. Ruwiya khashabahu bil idafati wal jam'i wa ruwiya khashabatan bitanwini 'alal ifradi. وقوله ما لي أراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة. Wa anhu, dan darinya, itu masih dari hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yamna' jarun jaruhu, janganlah seorang tetangga melarang, mencegah jarahu tetangganya, ayyaghriza khashabatan fi jidarihi, untuk memasukkan kayu, ya, balok, kayu balok, fi jidarihi, pada naam temboknya, pada temboknya. Jangan melarangnya, ya, mencegahnya tetangganya tersebut meletakkan, ya, menempelkan balok kayu pada, ya, dindingnya atau temboknya. Thumma yaqulu Abu Hurairah, berkata sahabat Abu Hurairah, mali arakum anha mu'ridin, tidaklah aku melihat kalian, ya, anha, tentang perkara ini, mu'ridin, adalah kalian telah, ya, berpaling dari sunnah ini. Wallahi la armiyanna biha baina aktafikum, demi Allah, ya, sungguh aku akan melemparkan dengannya di antara pundak-pundak kalian. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang seorang tetangga mencegah tetangganya meletakkan, memasukkan, ya, kayu di tetangganya, ya, di dinding tetangganya, padahal, ya, ini dia letakkan untuk memasang atap rumahnya. Lalu diletakkan kayu balok tersebut di atas dinding. Maka tidak boleh bagi dirimu untuk melarang dia. Nah, karena kata Syekh di sini, li'anna wadu'al khashaba 'alal jidari la yadur. Karena meletakkan, ya, kayu balok di atas dinding itu tidak akan memudaratkan. Ya. Wallah alam ini bagaimana penggambarannya. Ya. Al-muhim di sini meletakkan kayu tersebut tidak memudaratkan tetangga sebelahnya. Ya. Naam. Bal yaziduhu quwatan wa yamna'u sayl minhu, bahkan akan menambah kekuatan bangunan tersebut dan mencegah aliran air, ya, turunnya hujan pada tembok tersebut, ya, dengan adanya itu dia akan menjadi, ya, sesuatu yang akan menjaga dan menghalangi air tersebut mengenai temboknya. Naam. Ya. Wallahu alam ini bagaimana penggambarannya, ya. Naam, al-muhim, ya. Ketika tetangga kita ingin meletakkan, ya, kayu balok ke dinding rumah kita, selama itu tidak memudaratkan, ya, maka kita tidak boleh mencegahnya, tidak boleh melarangnya. Ya. Nah, ya. Tetapi kalau misalnya memudaratkan, ya, mungkin bahkan membuat basah dinding, ya. Nah, maka boleh kita mencegahnya. Ya. Dan juga tidak mungkin bagi tetangga kita untuk melakukan hal tersebut. Ya. Ya. Tidak mungkin, ya, yang mereka mengerti hak-hak bertetangga, maka mereka akan menjaga. Ya, tidak mungkin dia akan mengganggu. Ya, kemudian akhirnya akan membasahi tembok, ya, tetangga kita karena sebab aliran air hujan, ya, karena mungkin talangnya, ya, menempel dengan temboknya, atau bahkan dia tidak memakai talang sehingga curahan air tersebut mengenai temboknya, ya, maka ini, ya, naam, dilarang dan, ya, boleh kita mencegahnya. Nah, adapun ketika dia meletakkan batu tersebut, kayu tersebut, ya, balok tersebut, dan tidak menyebabkan bahkan bisa melindungi, ya, tembok kita dari, ya, basahnya air hujan, maka kita biarkan. Ya, mungkin kalau gambarannya dia miring ke arah tempat lain, ya, di temboknya, ya, di atas tembok kita, maka air hujannya miring ke tempat lain. Ya. Nah, mungkin ini, ya, yang dimaksudkan dalam hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian dikatakan, diriwayatkan dalam hadis ini, khasyabahu, dalam riwayat yang lain, dalam lafaz khasyabahu, yaitu bil idhafah wal jam'i, dengan bentuk lafaz mudhaf, ya, dimudhafkan kepada ha, yaitu dhamir, dan juga dalam bentuk jamak. Waruwiya, dan juga diriwayatkan lafaz yang lainnya, khasyabatun, ya, atau khasyabatan dengan tanwin. Dengan tanwin alal ifrad. Ya. Dengan bentuk mufrad. Dengan bentuk mufrad. 6. Kemudian dalam hadis yang berikutnya, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu, maka jangan dia menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim dhaifahu, dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah, ya, ucapan-ucapan yang baik, atau hendaknya dia diam. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita, ya, perintah untuk kita berbuat baik kepada tetangga. Ya. Naam. Fal yu'zi jarahu. Janganlah mengganggu tetangga. Ya. Naam. Mengganggu tetangga, ya, telah kita sebutkan contoh-contohnya pada pertemuan yang lalu. Naam. Naam, termasuk, ya, mengganggu tetangga, ya, yang telah kita sebutkan adalah dengan, ya, kata-kata kita, ya, yang kasar, kata-kata kita yang mencela, ya, sehingga mereka tidak nyaman, ya, terhadap perbuatan-perbuatan kita, maka ini termasuk, ya, melakukan gangguan kepada tetangga. Dan sebaliknya, ya, kita banyak melakukan kebaikan kepada tetangga kita. 6. menghormatinya, menghargainya, ya, memberikan hadiah kepadanya, ya, memberikan kemudahan-kemudahan kepadanya. Ya. Nah, ya, ini hak kepada tetangga dan wasiat untuk kita melakukan kebaikan kepada tetangga. Taib, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, faddalu jami'an.